sendiri padamu. Hai mbok tu kini yang janda, tunggulah besok jam 11 malam, akan kubuktikan bahwa aku jantan. Janganlah kau kunci pintu rumahmu, hai mbok tu kini yang janda, bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cintaku. Jika orang suka menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga, maka aku akan nyatakan cintaku dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu. Gosok gigimu dan ingat, jangan engkau kunci pintu agar ku tak usah ngetuk lagi. Kalau aku sudah masuk, kunci dan selotkan pintu, lantas kita play ding dong dan jangan berisik. Nanti anakmu bangun, kita bisa ketahuan loh. Takut kalau dia neriakin, yeay, tua-tua main kuda-kudaan, malam-malam main gulat-gulatan. Malu dong, malu mbok, malu dong mbok, tunggu mbok, besok mbok, siap mbok, yeay. Ingat mbok, waspada. Oke, mbok. Oke, tuh.